Filipi pasala enaruke. Snurat ke ma tetrial sasam ke odet nau kitena tarema babah kola Kristus ke. Wai kuo hatni makwe. Kweo he eine ke mietrial sasam ke mior Kristus ke de. Denjer ala mire malgia kau. Ode Kristus ke lio bakae. Den jewasi loblobak des gialukae. Kueda kuno hulaso gue memean ke getrial sasam ke giore, ode Kristus ke lio bake bain-bain mas yusur ala eras ketie. Kalikol jesike mane kuten ma eine ke mialara la kue krala ke ma kimuk muka kimar marai, mawasik ina muk muka idesike tiabalak tiabal toha, tiktela eras miala nare, neke mimorihne mietrial sasam ke, ode it delio bakit, ode miala mo mriekana mlagie, mamyohuti sasam odem tioha. Ode tiktela saita sai miala nekre, kete mriekan tenamirek miesan ma lemah miaduli irsialik, ode kete mitun bak-bak ma bitil tena mirema atat dakun. De musti mo ito itneke nyauk tenan kema babah, ode riekan ohe irsialika bilaki dakun. De kete ito itneke siakti tenan kek miesan bo, de musti mo siakti irsialik dakun. Ode timi morihneke musti mo nam mirekanare, koladene nam Yesus Kristus ke irekanare. Ode musti mo nam maminti rala mikralanare, koladene nam maminti Yesus Kristus ke rala ke krala ke dakun. Neke kolnye. Gyala gyos kehye ike matiki bak narune, Yesus Kristus ne hula sowai, ode haret ke kimini. Keskie de lemariekan ohe, musti mo giuma kwasi haret des, maksyusu ohe hula sowai. De tiutuk nam desikre mumu, maradurti ikola irgie, ode yala tenan ke kola atnebo. Ode gyo atiola irgie ne, desike o nyauk tenan ke ihah lahuk ne, kola dene iria lemama berok tia halne. Matioha ama hula sogwewa si haret ke. Magyal nini tioha ma yal tenan ke. Marbak wai titul masan walwike ma miat jakun. Kola ne irmia hat kwene. Lema denje hula sogwe bitili huruk. Matiak lultiwen atat lahuk ke. Ode yal haret lan lahuk neti i. Mak bilak hare tribun maminti lait ke, ode maminti las mirke kahane mum. Hula sogwe yala kol jesti Yesus ke, manam ribun maminti wen srai eras ke, ode nam ribun maminti las mirke kahane, tiabal nam maminti las mirke kralane mumu, neke anar sakitil ti Yesus ke, manam desikre mumu neke rou marbohe. Yesus Kristus ke ineke amamlani. Kalikol jesike mane ana irire mumune ralan itiamat hula sogwe oder leru anike. Snurat ke mat moriftinusne kolat thunare tira delafti met jetkene. Waikwo hatni makulobake. Kalikol jesike mane eine gyaki-gyakine mtio molu, ode mtio hahula sogwe. Ode kol jes jakuno eine musti mo mialgiau e bain-bain. Mami jaga wasi mior-miori fare, timim tau to mialan hula sogwene. Kali wasi iriae, ode yaori fede. Ode kweo he miala kol jesti gioat kunoraike. Keskiesenwe musti mo miala kol jes miak bilak, biar ma lema kumin ma korai dakun. Ode bisa ma miala koljes, kali hula sogwe miesa na giaria tirala mikrala nare, ma einem diakin mam tio hak tela ibuke. Ode yal giawe, ma bisa ma miala nam ibu are dakun. Lema de kolnye mimori hnemo miala nam saita sai, desi kemo kete mikun-kun, ude kete mitaur nun. Kete miala koljes miak siusu ohe, eine ke hula sogwe ananae, kali lema mika salam, ode irire lema bisa marudu sal tie dakun, de nyel-nyel-nyel yaibo. Ode musti mom miorih koljes jaku irmia hature, neke iria giaki-giakine rala limo sal nekretinus kektemne, ode musti mo mia brita tun manet miorif har-har gweti sirdakun. Kol jesike mo eine miola dene tunare timet jet mo radelafa nus kektemne. Mamode tigioat Yesus Kristus keana ima hurukne, eine bisa ma bitil matakwe. Kali kolnye miorif kol jes, nekek siusu ohe, karyakwe ode matlia sakwe tiene, lemak dihahbo. Ode giala gios sewa kuwa brita briteras ke tiedes, desikeo einem tio hakti itiebut Yesus ke, ode mialwasi miori-miori fareti ide. Tila miala desike kolane miabar namti hula sogwe mades. Denje ralak kwek ralak ke kimuk-muka iti masun muadan yanwe, biar martabahun wayau tikhyali karya kuwa brita-brit eras ketiene. Desike ole manam. Kalikolnye ralak kwek kiboi hake, desike mo ralak dwe sikene anak siai bai hula sogwe, giornam mia barti hula sogwe des jakun. Lemade edakuno musti mo mimuk muka mimar mara ya mior yau, timasun madanianwe. Ode timasun madane des, musti mo rala mikrala nare kimuk muka kimar marai. Ode yadwa kuno kumuk muka kumar mara yau koredakun, timasun madane des. Ana Timatius ode Epafroditus bai nu Filipike. Wai kuo hatni makwe. Tohako ana itiebuti Yesus ke siusu salke, male masoso bonyo kaso Timotius mabiati siea kae. Makolnye yoli kai maya itiau maktomolu abritamire, desikeo abritam jesikre anagialuka ralak kwek ralak edakun. Ode lema kaso irsialik marbai des, kali Timotius nekek tohakia miesan bo, ma aramirune mietrial sasamke, ode mlabiain baino aramirune mliobake, ode aram siak tiedakun. Tuanuk kol jes, kali irsialik nekre rekan tenata rek miesan bo, ode lemah raduli nam Yesus Kristus ke ibuke. Keske eine ke miatos mah miede, ohe Timotius neke iria matotomolu telke, masialuk yau, ma aramiru neke mia brita briteras ke, kola dene naman ke isalukamane. Denje kolnye irmia ohut tunare anarohut wasik tunne kol giabei, makwe ohe bisa makbetik toha semiet metne talema, desike onen mokbu makaso imati siakae. Odek toha ko anahula sogwe siusu salke, malema sosobonyo yanwek batikai taedakun. Keskede kurekan ohe, musti mo kaso ituaite Epafroditus ne, mayula kiti yaite aduk. Ineke heita miaso ima miamasialuk yau, ma aramiru nem gyariyati hula sogwe. Ode aramia brita-brita raske, biar mama sungwek dianaram, kola dene suldat keti ihar masun gue tiwasi karya kene. Ode kbuma kaso ima biai des, kali ineke miaboka ede, mabiuma adoko biatiyaite. Ode yalur ma biadakun, kali hieo he ralami rele maktiekai, timito molu brita rabohe klurukaine. Mane kihur mia ralake-kralake lema eras dakunne. Ode brit mito molu desi kemlai, kali kluru kibain manen mamiat. Keske de hula sogwe liobakai, lema de yalai ma eraside. Ode hula sogwe lema liobakia miesanbo, de liobakia doakun, kali kolnye Epafroditus miat, desike mo kyurmia ralak muatolnek tiabalak tiabal toha. Lemade kaso ima adoko yula kitiyaitae, mabisa ma mimukmuka mimarmarae, ode ralak kwek ralake keler tenauk dakun. Lemade kuten tohae mamial Epafroditus mio rala mikrala mamukmuka mamarmarae desikre, kali ineke tio hakti itiebutke, kola edakun. Ode musti mo mialan irmiaol jesikre, kali ineke gieta tenan kema geriati Yesus Kristuske. Ode ineke kluru kimanen mamiat, tigio atieluke ma isalukiatwine.